Kali yuk. Ini dikasih kembali untuk Arjunanya Adeda, kelahiran dari bumi Madura. Madura. Ya. Monggo teretan Andika D.I. Adela. Adela. Koyang yuk ya. Monggo Adela. Masih requestan ya. Iya sip. Special lagu request ada Bahtera Cinta. Buat aksi community. Bareng-bareng mix bro juga Nugraha. Hey. Bye. dan gelombang yang datang meminta akan berubah haluan cinta kita. Terima kasih, Aksi. Kembali, Om Ipung.